Mitra bisnis, di Kudus, Jawa Tengah, 18 ton atau sekitar 11 juta batang rokok ilegal senilai 4,5 miliar rupiah dimusnahkan karena tidak membayar cukai sesuai aturan sehingga merugikan negara 2 miliar lebih. Pemusnahan barang atau produk-produk yang dianggap ilegal memang kerap dilakukan. Tapi pemusnahan ini juga disesalkan sejumlah pihak karena tindakan ini dianggap membuang waktu, tenaga, dan raw material yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Seharusnya bisa dicari solusi alternatif yang lebih win-win antara pengusaha dengan bea cukai atau setidaknya produk tersebut bisa dilelang sehingga uangnya bisa masuk ke kas negara. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, bagaimana komentar Anda? Saya kira tergantung jenis barangnya ya. Kalau barangnya memang bisa merusak, bisa merugikan masyarakat, misalnya minuman keras, atau tadi rokok selundupan, atau apa, saya kira ya dimusnahkan nggak jadi masalah. Tapi kalau itu misalnya kapal yang bisa memperbaiki hidup nelayan kita, apa nggak sebaiknya dikasih ke koperasi-koperasi, atau apa, paling nggak misalnya dijual pun uangnya bisa dipakai untuk kesejahteraan yang lain gitu kan. Saya kira kenapa kalau masih berguna dan bisa bermanfaat harus dimusnahkan. Tapi kalau yang merusak, saya kira ya pantas untuk dimusnahkan. Kalau rokok ilegalnya adalah produk industri rakyat bagaimana Pak? Saya kira kalau yang rakyat itu saya kira mungkin kita masih ada pertimbangan pada waktu itu disita. Kalau memang tidak bisa dibayar oleh perusahaan kecil itu kan. Itu saya kira perusahaan-perusahaan kecil kan. Nah, kalau saya kira perusahaan kecil mesti ada pertimbangan khusus di sana. Secara hukumnya bagaimana? Apakah harus dibayar dendanya? Tapi kan kita juga harus lihat, kita harus punya keterpihakan ke pengusaha kecil juga kan. Kenapa dia nggak bisa bayar cukai itu? Apa cukainya nggak ketinggian? Jadi harus selektif ya Pak? Saya kira kalau dampak negatifnya lebih besar daripada positifnya, ya dimusnahkan, ya musnahkan saja saya kira. Kalau dampak negatifnya terlalu besar ya, saya kira perlu ada pertimbangan-pertimbangan di situ. Satu, dampak merusaknya. Kedua, dampak terhadap ekonomi kita sendiri. Apakah itu kalau bisa dilepas ke pasar, sehingga harga di pasar akan hancur semua. Itu kan juga ada kemungkinan seperti itu kan. Nah, kalau itu memang benar-benar tidak bisa ditolerir lagi, ya udah dimusnahkan saja gitu. Kalau nilainya sampai miliaran bagaimana? Justru saya bilang dampak positifnya mana. Kalau dampak positifnya bahwa uangnya itu bisa dipakai dengan lebih banyak gunanya, saya kira ya nggak apa-apa, kenapa nggak dijadikan uang gitu kan. Tapi kalau rokok itu kan memang banyak yang anti kan ya. Saya kira itu mungkin kasus yang berbeda, yang perlu penelitian lebih jauh gimana. Demikian Stefanus Ridwan dan saya Rizal Andika.